kemana lagi aku mencari dirimu. Karena yang aku temukan hanya temu-temu. Jadi pusing kepalaku kayak ditipu batu. Emang sialan apa aku ini kena tipu. Dikasih alamat tapi nyasarnya tentu kerjamu. Aduh maya ini alamat kok terus salah. Ya udah aku di sini cuma hanya bisa pasrah. Ku tanya teman-teman tapi gak ada yang tahu. Sungguh sangat marah banget ini nasib aku. Kekasihku sayang sangat sulit ditemukan. Apa mungkin kamu ngumpet di bawah selokan? Apa di bawah setan atau mungkin di bawah preman? Apa jangan-jangan kamu lagi nyari selingkuhan? Kesana kemari membawa alamat. Tiga hari gak mandi badanku bau terasi. Udah putus asa hidupku mau dimana lagi. Apa aku harus mati demi kau pujaan hati? Tapi eman-eman kalau aku itu mati. Karena aku ingin merasakan hidup ini. Kalau ini gak temu ya dah cari cewek lagi yang baik hati dan juga tubuhnya seksi. Nyesel aku membawa alamat yang palsu ini. Yang cuma membuat aku bingung di setiap hari. Katanya nomor rumah 9 RW 4. Tapi waktu ditemuin aku itu salah tempat. Aku bisa sabar membaca dua kalimat syahadat. Gila bacaanku salah kiranya aku ini burgar. Kesana kemari membawa alamat. Namun yang ku temui bukan dirinya. Sayang yang ku terima alamat palsu. Kekasih tercinta sudah tak tahu rimbanya. Ku coba cari-cari tetapi palsu alamatnya. Bikin kepala pusing jadi banyak tanda tanya. Memang kau cewek membuat aku teraniaya. Yang ku rasakan saat ini hanyalah sengsara. Ditinggal kamu pergi aku sangat merana. Dan pikiranku kacau tak lagi tertata. Membuat aku frustasi.